Karena dalam fikihnya tuh tak warai Kang, sampean ben fanatik mazhab Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia, sampean bisa enggak cocok. Tapi masalahnya kan otaknya jauh, ilmunya jauh. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam mazhab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Enggak, sampean saya tanya. Imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Lu beda. Makanya harus ngaji itu serius, ngaji mondok rahatam ngeten gitu. Misalnya saya jadi imam, khotib. Yang dengarkan saya orang 40. Bisa saja yang dua itu kopok. Enggak dengar memang karena kopok atau yang empat omong-omongan, enggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fakih-fakih Syafi'i, wajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u mersi pun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih yang wajib tuh isma'u arba'in atau sama'ul arba'in, memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu, yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Faham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru, sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan. Dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan enggak juga. Mungkin wis mulet mikir tanggal wedi bayar BPKB sesuk macam-macam ngono wong ngaji wis sembah. Sembang sumpah ngaji ngono suka. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman. Meskipun yang mendengar enggak paham. Atau orang lain tuh paham, padahal gurunya buruk karena sudah, otaknya sudah baik, omongan keliru ya paham. Wah itu malah hebat, omongan wis pinter. Lah ya makanya jadi perdebatan dalam mazhab Syafi'i, ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khotib memperdengarkan. Paham gitu maksudnya? Jadi itu beda. Lah ulama itu mikir sampai ngono Kang. Ya bulet tenan wis. Ngono kok mbok bantah. Ngono mikire stok kono kok mbok bantah. Kowe mikire mok. Mikire berarti kandhani terus mulai mikir. Wong ilmu terlambat kok mikir bantah ulama sing wis mikir. Lama. Mulane kula seneng nak debat ayo ulama-ulama riyen niku. Lucu-lucu debat. Makanya dulu abahnya Sayyid Muhammad itu. Abahnya Sayyid Muhammad itu, Sayyid Alawi itu pertama kali menangi ada mukabbir saut, ada mik. Ya mik seperti ini. Ulama-ulama Mekah janggal. Ini sah apa enggak Jumatan dikhutbahi pamik. Karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib. Padahal dengan adanya mik, suara khotib itu menjadi lirih. Kan enggak mungkin bengok-bengok sudah ada mik. Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mik, suaranya speaker, bukan suara khotib. Andaikan tanpa mik kan enggak terdengar. Mulai kontroversi, sah apa enggak sah. Terus Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad bilang, kalau orang enggak bisa melihat kecuali pakai kacamata, itu akad baiknya sah apa enggak. Karena kalau sah, berarti dia yang lihat itu enggak dia, tapi pakai kacamata. Wong kalau kacamata yang dicopot, enggak bisa melihat. Oh ya enggak sah, berarti enak dia jadi orang yang enggak pernah maksiat karena melihat perempuan di mana-mana juga dianggap enggak melihat. Mulane ana santri beling nang delok wong wedok jare delok kokoco, perkarane gak delok wong wedok tapi delok gambare wong wedok. Berarti wong kacamatanan ora tahu maksiat. Tapi cara kula luweh maksiat meneh karena dia kalau marung itu jual belinya enggak sah terus, berarti makan barang haram terus. Iya toh? Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan tidak dosa, berarti kalau dia jual beli juga tidak sah. Berarti kalau makan haram jual belinya tidak sah. Terus semenjak itu ulama-ulama Wahabi mulai mentoleransi, ya sudah gitu aja kok repot, sudah anggap nopo sah, pakai kacamata gitu nopo sah. Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Lalu terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab azan apa jawab suara muadzin? Loh, siapa-siapa? Mulai bingung tuh sampai lagi orang tahu ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. Mergo Bilal ya ape mangan disetel wae radio. Kalau ana muadzine kang radio disetel azan niku sunatan jawab to ora. Wong kalau ana muadzine mau rekaman azan. Lho ora tau mikir to. Yo ana kiai kados teng daerah Sarang biasa wonten azan teng masjid napa-napa. Sing radiusnya akan 1 kilo. Ngaji diterusno. Alasannya ini ndak suara muadzin, andekan ndak pakai speaker kita ndak dengar. Ya dianggapnya ndak dengar, tenang ae maca. Karena sekarang tuh repot, kan. Tapi kalau melihat azan tuh kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral misalnya sampean saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal enggak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Ulama mikir nganti nek ngono ora pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan njuk pangestune kula buka toko wadus. Musibah, musibah. Mikir tenan-tenan jebule konsumene mok takok njuk donga perkara buka napa toko ben laris. Nek ora laris nyalahno jare dungane ra mati. Nek laris jare perkara nek telaten buka aduh loro kabeh dadi ulama. Mane kula jek istisqa ora pati gelem. Oh niku misale udan jare musim. Nara udan jare kiyene ra mandi bareng udan jare wis musim mergo Desember. Lah niki kiye teng daerah kula wis pinter kerja istisqa kok urung musim udan do gak gelem. Takok kiye sing ahli falak, iki wis musim to urung? Dereng ampun sakniki istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai dadi melok. Melok dil-dile niku dadi kula. Dadi ana kiye sing ahli falak iku. Ampun ampun saat gini, ini dereng musim, demen demen isin maksudnya nangis. Wah, kiai saya ini sudah pinter kang, sudah ke. Lah dikritik terus, rano senyala mita, belum dikritik terus atau tiap kali ya. Bareng wis detong musim hujan, kira-kira udane Selasa, istisqa Senin. Mandi kang rinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. Terus wayahe. Lho nek nabi beda, Kang. Nabi ku iso ngatur malaikat udan. Kok wani Kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Dadi ketika nabi khutbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diwangkat njuk udan malaikat bagian udan terus bingung kabeh langsung udan saat itu juga. Semuani sapa? Lah malaikat itu karena nabi ngutus udan ya udan terus sampai seminggu ora ono instruksi stop. Wah, malaikat terus repot ngadepi malaikat. Wah, akhirnya saiki ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sak niki rusak malih tapi ora perkara ora ono banyu tapi kebanteren banjire. Akhirnya Nabi itu ngomongnya, mau didelok tok langit. Allahumma khawalina wa la'alina, mandek. Makanya Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqa. Cukup sambil khutbah beliau itu. Tapi Nabi mandi, rasa istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam. Nabi, sing sonandingi Nabi sinten. Nah kita kan akhir-akhir ramandi yang... Satu ilmiah sithik wae. Iki rong musim yo, enteni sabar sing ana jujur ae. Allah kagungan adat ana musim sawaf, robi, kharif. Musim piro sekawan iki ana falak ya. Iya, sekawan iki. Kharif. Kula ora arepe kharif, robi, sita, sawaf. Robi kok ora ngene apa? ora rendeng ya ora ketiga wae. Semi, ora Eropa ya ora mareng ya, mareng. Sropik labo. Sitak musim hujan, soef musim ketiga. Difahami terus dadi kiai ku angel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengarkan. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh, sama delok teng kitab fikih misalnya teng Fathul Wahhab, teng Fathul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, ngoten nggih Mas Bagus, sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'hudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngantos sak kilo nggih, Fat. Mboten nganti kan? Saiki swara nganggo speaker bianter 3 kilo wae. Krungu, wong nek sound sisteme apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ ya memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Ya ta ora. Sampeyan tau mikir ngono to? Ora tau dawa di ahli fikih. Mulane sakniki lu menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus ku riyen muadzin ku menek. Saiki menek mung ngos-ngosan tok tetep ae padha ae untung ngono kanggo apa? Speaker. Saiki gawe menara speakere dak kok menara wonge ning isor. Riyen ku beduk kaya menara Kudus dak kok dhuwur Kang. Muadzine mendhuwur, beduke ditutuk. Saiki gampang Kang. Speakere ning dhuwur, beduke ning isor ditutuk nganggo mic. Mustuk. Ah, mulane iku al hukmu ya duru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum iku nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ono. Merkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mulane sing ngaten iki al hukmu ya duru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa rubah. Riyen kesunatan menara mergo dienggo muadzin. Saiki menarane dienggo napa? Dienggo napa? Speaker. Muadzine cukup ning iso. Wong kula riyen ndelok film-film Fathu Mekah riyen Bilal wis akeh tenan. Pertama adzan teng Mekah niku ora ana menarane. Bilal menek Ka'bah. Mergo anane nggon dhuwur nggih napa? Ba menek Ka'bah. Kuambine dicuwoprok menek terus adzan. Nggih pancen tenan teng tareh-tareh teng kitab nggih sami sama seperti yang di film-film Ka'bah niku. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi jek sombong. Muni ngene, bejo bapakku wis mati. La ya rohadal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak irengi munggahi Ka'bah. Dadi dek nembe Islam tapi uteke jek sombong. Cek bejane bapakku wis mati jare. La ya rohadal ghurab yas'adul Ka'bah. Ora roh gagak ireng munggah apa? Ka'bah. Kaya apa tersiksane bapakku nak menangi gagak ireng? Munggah napa? Utek elek. Wis Islam padahal iku Kang. Cuma napa? Uteke cek utek. Kafir maksudnya. Cek sombong kabane cek. Mengajaran napa? Ajaran Islam.